Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum, ikhwan ahwat azakumullah. Kita akan lanjutkan daurah kitab syarah Muqaddimah Al-Ajramiyah, dan kita sampai pada halaman berapa? 23. وزاد بعضهم هنوكا وهي كلمة يكن بها أما يستقبح والأشهر فيما إعرابها بالحركات وأما إعرابها بالحروف فقليل ولهذا أهملها المصنف وجرى عليه المصنفون لكتب الابتداء في النحو فالأسماء عندهم خمسة. Nah, ini anak pecah di sini. Jadi anak ulangi. Sebagian dari ahli nahwu zada wa zada ba'duhum hanuka menambahkan, ya, selain dari lima asmaul khamsah ada lainnya lagi, yaitu hanuka. Hanuka hanuka di sini adalah, dia adalah kata wahya kalimatun, dia adalah kata yukna. Yukna itu dijadikan sebagai kunyah, nama panggilan atau kata panggilan, ya, dengan apa yang dianggap jelek, kotor. Dan wal asyharu fiha, dan yang lebih populer di dalamnya i'rabu bil harakati. I'rabnya, ya, dengan bil harakat. I'rabnya dengan apa? Harakat. Sedangkan amma wa amma i'rabuha, sedangkan i'rabnya dengan huruf, maka itu sedikit. Maksudnya di sini hanu dianggap sebagai apa? harokat. Harokat maksudnya di sini ada sama hani, hanu, hana. Itu maksudnya seperti itu. Jadi bil harokat ay dengan apa? Dengan perubahan harokat. Ya. Harokat. Sebagaimana asma Omsa. Bisa Hanu, Hani, dan Ana. Ya. Sedangkan i'rabnya dengan huruf artinya dianggap sebagai huruf menyendiri, ya. Maka itu sedikit Hanu dianggap sebagai huruf saja. Walihada ahmaluha musannif, maka karena itulah maka penulis tidak menganggapnya. Tidak memasukkannya ke dalam kitabnya. Paham sampai sini? Jadi Hanuka bukan termasuk Asmaul Khomsah, tapi hukumnya mirip dengan Asmaul Khomsah. Paham gak? Maksudnya di sini contoh, ya, contoh Anda tuliskan di sini. Di sini abuka ini bisa abaka. Misalnya apa? Ja'a abuka. Kemudian marartu bi abika. Kemudian dorotu dorotu abaka. Ini maksudnya bil harokah seperti ini. Ini loh. Paham gak? Kan kalau rofa, rofa itu yang atas. Ya, yang atas. Ya, ja'a abuka, telah datang bapakmu. Marotu bi abika, aku telah melewati bapakmu. Dorobtu abaka, aku telah memukul bapakmu. Ini contoh aja, ya Allah. Segitunya. Ya. Ajar. Ya. Ini sama abaka bisa menjadi akhoka, di akhika, di fika. Ya, ini seperti itu. Paham ya? Ini penjelasan tentang Asmaul Khomsah itu bisa bil harakah. Dengan harakatnya itu beda-beda. Ya. Paham sampai sini? Nah. Kita lanjutkan lagi. Wajar alaihi musannifuna li kutubil ibtidai fin nahwi, dan ya, para penulis ya, mencukupkan pada kitab pendahuluan dalam ilmu nahwu, maka di sisi mereka namanya ada Asmaul Khamsah. Dan Hanuka dan Hanuka tidak dicantumkan. Maksudnya seperti itu. Di dalam kitab-kitab itu tidak dicantumkan tentang Hanuka. Hanuka itu sebagai tambahan saja. Maka disebutkan di sini zada ba'duhum. Yang menambah itu sebagian mereka. Mereka tidak beritifak tentang apa Hanuka. Tapi abuka, akhuka, fuka. Kemudian apa? Du malin, kemudian apa? Hamuka itu atau hamuki itu pakat. Itu asmaul khamsah. Paham enggak di sini? Ya. Kemudian lanjut lagi. Wa hadil asmaul khamsatu turfa'u bil wawi. Nahwi abuna wa minhu qawluhu ta'ala wa abuna syaikhun kabir. Fa abu ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan 'anid dhammati bi annahu minal asma'il khamsah. Nah, sekarang asma'ul khamsah ini dirafa'kan dengan tandanya ada wa. Contohnya adalah abuna. Contohnya adalah apa? Abuna. Bapakku. Bapak kami. Abuna. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan ya, contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala apa? Wa abuna syaikhun kabir. Dan bapak kami adalah orang yang sudah tua. Rentak. Ini di surat Al-Qasas ayat 23. Maka i'rabnya abu abu di sini isim marfu, isim yang dirofakkan, dan tanda rofaknya adalah al-waw sebagai ganti dari dhammah, karena dia termasuk asmaul khamsah. Masuk apa? Asmaul khamsah. Paham gak disini? Perbedaan tadi abuna aku. Kayaknya tadi ketika nulis ini abuka, ini sebagai marfu, rofa. Kalau bi abika nanti mafud atau majrur. Abaka ini jazm, ya majrur. Sekarang lanjut lagi. Wa alamatus salisatu wa alamatus salisati wal tadi mana yang wal alamat wal alamatu wal alamatu as-salisatu wahia al-alifu takunu alamatan lirrafi takunu alamatan lirrafi fi mawdi'in wahidin wahua tasniyatu asma' khasatan. Dan tanda yang ketiga adalah alif takunu alamatan lirafi dan tanda yang ketiga adalah alif takunu alamatan lirafi menjadi tanda bagi rafa menjadi tanda bagi rafa pada posisi yang satu yaitu apa tasniyatul asma'i khosotan penduaan isim caranya menunjukkan kepada kata benda yang apa yang wujudnya dua yang atau yang jumlahnya dua jumlahnya dua dan ini alif menjadi tanda khusus bagi isim tanda paham sampai sini jadi والعلامة الثالثة وهي الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد وهو تسنية الأسماء خاصة dan tanda yang ketiga adalah alif menjadi tanda bagi rafa pada posisi yang satu yaitu penduaan isim secara khusus yaitu menunjukkan kepada kata benda yang jumlahnya dua dan ini alif dan ini ya makanya bangun lima dan alif ini menjadi tanda khusus bagi isim musanna ya menjadi tanda rofa yang khusus bagi isim musanna ya paham ya sekarang masuk pada wal musanna huwa al ismu dalu ala isnaini ولاحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون نحو رجلان مثنى رجل ومنه قال الله تعالى قال رجلان فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه مثنى لأنه أبا مثنى ada salah ketik enggak? Coba refleks cek itu. Apa? Napa? Alamatu raf'ihi. Kenapa? Ini berarti memang ini yang salah cetak. Ini salah. Ini berarti harusnya adik. Nah, yang punya depan juga. Sudah itu. Tanya, ana kaget itu. Ya, mana tanya kepada antum, siapa yang hari ini baru dapat kitab? Belum dapat. Itu di mana? Ahwatnya sudah dapat semua belum? What? What? Ahwatnya dapat semua toh? Kitabnya? Ada yang kurang enggak? Enggak, yuk. Ya. Ini ya. Al-Alif. Enggak, ini anjing. الالف وعلامة رفع الالف نيابة عن الضمة لأن ثنا جدي المثنى اتفهم المثنى المثنى adalah اسم yang menunjukkan isim yang adalu menunjukkan kepada dua walahiqa akhiru mufradihi dan bersambung akhir dari kata tunggalnya huruf alif dan nun atau ya ya dan nun. Contohnya rojulan Kalau dua orang. Rajulani dua orang laki-laki adalah bentuk musanna dari kata rajulin. Kemudian enggak. Belakang. Aku baca. Yuk. Pak Haji dibaca tolong. Alamatur Rabi'atu sampai wa taf'alina. Dan artikan. Artinya benda yang keempat itu menjadi tanda bagi rafa pada posisi yang satu, yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengannya dhamir tasniyah. Dhamir yang kan yaitu alif. Contohnya yaf'alani wa taf'alani. Contohnya alani, dia keduanya sedang melakukan pekerjaan. Kamu berdua sedang beramal. Paham ya? Ini contoh saja. Yaf'alani wa taf'alani. Kemudian au dhamiru jam'in. Apa? Atau dhamir kata ganti jamak yang menunjukkan artinya ini kata ganti dan jamak itu pau tanya taf'aluna wa yaf'aluna. Minumlah kopi pada tempatnya dan minumlah tanya bu. Taf'aluna di sini apa artinya? Kalian sedang melakukan. Kalian sedang melakukan suatu amalan. Wayaf'aluna mereka. Mereka sedang melakukan suatu amalan. Paham ya? Wayaf'aluna. Taf'aluna wayaf'aluna. Sekarang au dhamirul muannasati al mukhatabati wa huwa al ya nahwu taf'alina. Au dhamirul muannasati al mukhatabati. Atau kata ganti perempuan yang ajak bicara. Ya. Yaitu ya. Apa? Ya. Yaitu ya. Contohnya taf'alina. Contohnya taf'alina. Kamu perempuan sedang melakukan satu pekerjaan. Kemudian fawa fi'lun mudhari'un ittasalat bihi aliful isnain. Maka ya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif isnain di fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif isnain. Atau wawul jama'ah atau ya sebentar anak saya dulu au wawul jama'ah au ya'ul mukhatabati atau ya ya'u al-mukhatabah ya yang menunjukkan kepada kepada yang diajak bicara au ya'ul mukhatabah wasiyakuhu fi hadhil khotbati dan rumus dalam lima wazan ini adalah taf'alani yaf'alani taf'aluna wa yaf'aluna. Ini disebutkan apa? Af'alu khamsah. Af'alu khamsah. Wazan ini adalah wazan ini dalam al-khamsati di hadis ini dalam 5 af af'alu taf'alani itu artinya apa? Mas Gun, taf'alani. Kemudian yaf'alani apa artinya? Dia mereka berdua yaf'alani di sini antum bisa tulis apa? Kalian berdua sedang melakukan amalan. Kemudian wa yaf'alani, mereka berdua sedang melakukan amalan. Ya, nanti akan taf sama yaf beda. Yaf ini mereka berdua. Kalau kalian berdua itu di depannya. Pertama ini mukhatab yang diajak bicara. Dan yang ini adalah ini mudhari. Kemudian kita kopikan. Kemudian ya. Siapa yang ngantuk? Ayo, monggo Mas, kopi Mas. Kok mau disemprit? Ya. Kekuatan mengangkat hidup. Karena kopi ini semua belum mana benar ini. Sabar mas. Ini kan biar untuk mengetik saja. Memudahkan untuk pengetikan saja. Lihat kalian sedang berdua, mereka kemudian kalian wataf'alina, kalian berdua kemudian ya, mereka sudah melakukan amal. Wataf alina, kamu perempuan kurang ya. Nah, sekarang wa tusamma hadhil af'alu bina'u madkur. Dan dinamakan lanjutannya di situ. Untuk mempercepat, mana ada ide? Jadi nanti insya Allah binillah, kan insya Allah binillah kan depan Sabtu, kan Sabtu itu sebelumnya Sabtu hari Kamis atau hari Rabu akan ada bacakan 5 halaman yang akan dibahas pada hari Sabtu. Dan antum mengikutinya. Download, pelajari. Nah, download, dipelajari, kemudian apa? Dicermati. Nanti hari Sabtunya sama, untuk hari Ahadnya juga sama seperti ini. Nanti biar ada percepatan, akselerasi. Jadi tidak antum itu menghususkan hanya membuka kitab ini dibaca ketika daurah saja, ya. Jadi anda harus mendongkrak akselerasinya, tambahkan giginya. Ya, dari kemarin gigi 1, sekarang gigi 2, ini genap, giginya tinggal 4. Yes. Nah, sekarang waktu sama hadil af'alu bil bana'il madkur, af'alu khamsatu, ini bukan bana tapi bina. Dan dinamakan fi'il, fi'il ini dengan watusamma hadil af'alu, dinamakan fi'il-fi'il ini bil bina al-madkur dengan mabninya. Bagaimana yang disebutkan ya, mabninya bina, bina ya, bagaimana al-afal khamsah, al-af'al khamsah. Paham enggak? Jadi af'alu khamsah itu apa? Langi. Yaf'alani taf'alani. Yaf'aluna taf'aluna. Taf'alina. Gitu. Jadi maksudnya di sini ya. Ini af'alu khamsah. Af'alu khamsah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Mas Herman, afal khamsah apa? Ya. Mas Rizan, afal khamsah apa? Mas Chat, af'alu khamsah. Al-af'alu khamsah apa? Apa? Makanya disebutkan wala yuradu anha dan tidak diinginkan darinya bal waznuha namun wazan rumusannya setiap fi'il sebutkan maka setiap fiil warada ala hadal bina warada hadal bina maka setiap fiil yang warada ala hadal bina yang masuk pada mabninya ini hadal bina artinya metode mabninya فقل فعل ورد على هذا البناء هو مندرج في الأفعال الخمسة فقل فعل maka setiap fi'il yang masuk pada kategori jadi faqulu fi'lin warada ala hadzal bina setiap fi'il yang masuk pada kategori isim kategori mabni kategori mabni tidak khutbah. Huwa mundarijun, dia adalah fil afali khamsah. Dia kaitan dan al afal khamsah. Al-af'alun khamsah dan wa tasmiyatuha dan penamaannya dengan al-amsilatu bi al-amsilatul khamsati dengan al-amsilati al-amsilati al-khamsati lebih utama alla yatawahamu karena yatawahamu ikhtisasuha lima yadkuru nuhatu min al-amthilati utama utama agar li'alla yutawaham taswa bima yadkur nuhat agar dikira oleh yutawaham istisasuha kira oleh agar li'alla yutawaham istisasuha bima yadkur nuhatu min al-amthilah. Karena apa? Agar dikira yutawaham ikhtisasuha mengkhususkan pengkhususannya agar khusus aula agar kira pengusulannya sebagaimana yang dikatakan oleh ahli bahasa Arab dari bahasa Arab dikatakan oleh bahasa Arab ahli bahasa Arab minal amsilati dari contoh dan dikatakan al-amsilatul khamsatu al-khamsatu sebagai ganti dari penyebutan af'alul khamsah. Enggak. Jadi yang lebih tepat bukan af'alul khamsah tapi al-amsilatul khamsah. Kenapa al-amsilatul khamsah? Kenapa? Karena di situ al-amsilah yang disebutkan itu contoh-contoh, bukan fi'il-fi'il saja. sama. Sekarang wazahab ba'dul muhaqqiqin dan ada beberapa ahli nahwu sarapan seperti Hisham Ibn seperti Ibn Hisham dan Al-Ashari Al-Ash ila annaha amsilatun sittatun bahkan menyebut dan sebagai kan menyebut sebagai amsilatun ya sittatun. Karena taf'alan, karena taf'alan bita'i fi awalihi, yani taf, sahabat dia telah pergi. Bagaimana telah pergi? Ngantuk dari antum? Sahabat naum, sahabat an naum anni. Telah hilang rasa kantukku. Ya. Karena taf'alani, taf'alani di sini adalah bita'i fi awalihi dengan huruf ta' di awalnya yaji'u lil mu'annasi al mudzakkari wal mudzakkari. Di awalnya maka berlaku untuk mu'annas mu'annas berlaku untuk mu'annas apa mu'annas apa nih? Amsilatun li'anna bita'i fi awalihi yaji'u lil mu'annas berlaku untuk mu'annas annas dan mudzakkar. Mudzakkar. Fa kitabatuha khamsatun. Maka tulisannya itu ada 5. Wa amma adduha fil haqiqati fa sittatun amsilatun. Fa sittatu amsilatin. Ada 5. Fa kitabatuha khamsatun. Tulisannya itu ada 5. Tulisan itu ada 5, namun yang dihitung ad-duha, namun jumlahnya secara hakikatnya adalah 6 contoh. Sittatun amsiratun, 6 contoh. Sitt apa? Sittatun amsiratun. Maka taqulu fi haqqi rajulain. Maka dikatakan maka engkau katakan fi haqqi rajulaini tentang haknya dua orang. Takhfadhanil ilma, apa artinya takhfadhul ilma? Apa? Kalian berdua telah sedang menjaga ilmu. Kalian berdua sedang menjaga ilmu. Tahfadhanil ilma. Tahfadhani apa? Ilma. Kemudian wa hadhil af'alu kama salafa ya, dan fi'il ini bagaimana yang telah lalu, turfa'u bisubutin nun, dirofakkan dengan penetapan nun. Contohnya apa? Ta'lamuna. Kamu tahu sih? Ta'lamuna. Bener kok. Tak malu lo. Tak malu nak. Tak lamu nak. Salah ni. Nah, makanya kalau misalnya apa? Bisa enggak antum misalnya pas gini? Ngantuk gitu? Ya. Asyafi'i tak maluna. Tak maluna. Kalau ngantuk nanti berdiri tak malu. Oh, yang lewat. Sip. Oh, tahfadhanil ilma wa taqulu fi haqqi imra'ataini. Aiyah. Maka engkau katakan tentang hak dua orang. Tahfadhanil ilma, kalian berdua ya. Taqulu, dan engkau katakan pada haknya dua orang perempuan. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Aluna. Apa itu nalu itu? Itu produk baru bagi kajian kita. Barang siapa yang ngantuk nanti berdiri kemudian mengatakan tak ma. Tak malunya itu artinya apa? Ya, tidak malu. Tenan nih. The news dalam cocokologi. Ya, watakulu fi hakim ra'atan, dua orang perempuan apa? Tahfadhani ilma. Keduanya sedang menghafalkan ilmu. Hafalkan. Nah, sekarang apa bedanya yang hak dua perempuan sama hak dua laki-laki? Ini tahfadhani, yang tadi juga tahfadhani. Wa yaqa'u fi haqqil mudzakkar wal mu'annas ala haddin sawa. Ini enggak ada perbedaannya. Maka paham? Maka ya, terjadi dalam hak ya, musanna. Hak musanna bagi laki-laki dan perempuan ala haddin sawa. Ya, ada apa? Haddin sawa. Haddin sawa itu artinya batasannya sama. Artinya apa? Rumusnya sama. Paham sampai sini? Jadi antuma untuk perempuan dan antuma untuk laki-laki sama. Hah? Sama. Yang berbeda tadi, tak malu, nah itu beda banget. Nah, ini dan fi'il wa hadhil af'alu kama salafa turfa'u bi thubutin nun. Ya, dirofakkan dengan penetapan nun. Contohnya tak malu na. Ini anak giniin agar anak tidak merubah apa yang buku aslinya. Jadi antum tahu pastinya juga harus diperbaiki. Tak malu nak. Apa? Mereka kalian ya, kalian perempuan melakukan suatu amalan. Sebagaimana di firman Allah Ta'ala, apa itu? Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka yang kalian dan perempuan ah jan. Karena disebutkan kama salafa turfa'u bi thubutin nun. Thubutin nun ta'maluna fi qaulillahi ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Ta'maluna. Ini S Taubat ayat 16. Nah sekarang fa ta'maluna maka fi'il ta'maluna i'rabnya adalah fi'lun mudhari' marfu'un yang dirofakkan dan tanda rofaknya adalah tubutun nun tabnya nun li'annahu minal amsilati sittati karena itu termasuk yang dari amsalati nah sekarang bab baru halaman 25 ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti bertanya abis ini. Waspadalah, waspadalah. Walin nasbi, qala musannif rahimahullah, walin nasbi khumsu alamatin, al-fathatu wal-alifu, wal-kasratu wal-ya'u, wa hatfun nuni, ini bukan naun ya, nuni, fa'amma, ini kita ambil keder loh, fa'ammal fathatu fatakunu alamatan alamatan linnasbi fi salasati mawadhi'a kita terjemahkan dulu bagi nasab bagi nasab. Nasab itu apa nih? Difathahkan. Ada 5 apa? Tanda. Yang pertama fathah. 2 alif. Kasrah. Ya. Apa? Hatfu nun. Hat nun. Menghilangkan nun. Nun itu dihilang. Ya semoga Allah hilangkan. ganti yang lebih baik. Fa'amal fathatu. Ya. Maka ya, tanda fathah. Menjadi tanda bagi nasab pada tiga posisi. Pertama, fil ismil mufrad wa jam'in taksir wa fil mudhari' idza dakhala alaihi na nasabun ibun. Nasibun walam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini apa tadi? Ini apa? Nasab. Nasab itu ada lima alamat. Fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Nah, sekarang kita masuk pada yang pertama, fathah. Tanda fathah. Ana gedekan sini. Ini besarkan semua biar kelihatan besar. Kalau dikecilkan nanti enggak ya, tak maluna nanti. Lakunya di sini. Ya, menjadi tiga posisi. Pertama A. Pertama isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Fi'il mudhari'. Yang masuk padanya faktor yang menasabkan dan tidak bersambung suatu pun walam yattasil akhirhi syai'un, dan tidak bersambung sesuatu apa bersambung pada akhir tanya apa pun. Ya. Kemudian ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsah. Sedangkan alif menjadi tanda bagi nasab tanda bagi nasab pada asma'ul khamsah. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbah dzalik. Contohnya aku melihat bapakmu, saudaramu, dan wa ma asbah dzalik, dan apa yang mirip misalnya. Wa amal kasratu. Sedangkan kasrah sekarang kasrah maka menjadi tanda bagi nasab pada jamak manasab. Dan wa amma ya'u fatakunu alamatan lin nasabi. Di nasabi. Sedangkan ya ini kasrah ya sekarang sedangkan ya menjadi tanda bagi nasab pada tasniyati wal jama' pada isim musanna dan jama'. Kemudian wa amma hadfun nuni fatakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi sabatin nuni. Sedangkan penghilangan nun maka menjadi nasab tanda nasab di kepada af af alun af'alul khamsah yang raf'uha bisabatin nuni dan al-khamsah ada khamsah. Aywa. Fi af'alil lati raf'uha bi sabitin nun ya. Ano. Fil af'ali ada fil fil. Fil yang rofaknya dengan penetapan nun. Ya. Nah, sekarang ana mau tanya kepada antum. Habis asar mau lanjut atau selesai? Tidak ada tambahan dari Kamis. Ana enggak bilang kok. Ana bilangnya pekan depannya. Dan apa? Sabtu Ahad lagi. Ana tidak mengatakan Kamis. Ya, Rabu Kamisnya ter materi untuk Sabtu. Lawan Pak Pangku, Pak Mbari. Tak malu nak. Tahu nak. Ini asar itu jam 5 berapa bang? Hahaha. Wani ya bisa. Wani. Taman iswani. Ki. Tamaluna. Ya. Lombari. Nah. Qala syarih. Wafaqahullah. Telah berkata pensyarah. Ya. Sampai di sini. Lama faragha al-musannif rahimahullah min alamatil qasam. Ini bukan qasam, ismil awal, min alamatil awal. Wong ngantuk itu kalau ngetik yo salah wajah. Karena tak malu. Ayo. Nah, dua ngopi lagi Mas ini. Di malamnya. Mas. Tapi ini sudah sampai halaman 36 sudah selesai bahasa Arab. Cuma tidak sempat ketik. Eh, tidak apa-apa, insyaallah. Pelan-pelan. Lamma faraqa al-musannifu rahimahullah min alamatil qismil awwali min aqsami alamatil i'rabi wa huwa ar-raf'u atba'uhu bi alamatil qismi tsaniyah. اسم الثاني وهو النصب فذكر أن للنصب خمس علامات هي الفتحة والألف والقصرة والياء وحذف النون. Nah, ini hanya mengulas dari sebelumnya. Nah, saya ingin menjelaskan apa rabbul dars al-madhi wal hadir itu kontekstualnya. Jadi di halaman 25 lama rafa'a ya, lama faragha al-musannifu rahimahullah ketika penulis rahimahullah telah selesai dari pembahasan tanda tanda isim al-awal minal aqsamil alamatil i'rab bagian pertama dari apa dari tanda tanda i'rab dari bagian tanda-tanda i'rab yang pertama dari berapa i'rab bahwa rafu yaitu rafa beliau menyertakan mengikutkan dengan tanda pada bagian yang kedua tanda-tanda sama yaitu nasab maka dia menyebutkan bahwa nasab itu mempunyai 5 tanda yaitu apa fathah fathah alif kasrah ya penghilangan pun atau penghapusan penghilangan nun nanti antum pekan depan hilang berarti termasuk atun nun bangsa Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum untuk iqamah dan diberikan kemudahan untuk memahami apa yang telah dipelajari dalam daurah ini. Nah, sekarang wal aslu. Nah, ini juga tafasiyah itu piye? Fi. Wal aslu fi. Wal aslu fi. Ini kurang. Ya. Fi alamatin nasabi wa al-fathatu wa hiya umul babi wa ma'adaha na'ibun anha falin nasabi khamsu alamatin wahidun asliyatun wa hiya al-fathatu wa arba'un far'iyatun wa hiya al-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa hadfun nuni. Nah, sama dengan rofa tadi. Asal dalam tanda tanda asal dalam tanda nasab itu fathah dan dia adalah induknya bab, yaitu apa induknya bab pokok dari tanda nasab. Yang wa ma adaha naibun, dan apa yang selainnya adalah pengganti, dan paling nasabi wama adaha na'ibun. Maka bagi nasab itu tuh. Nek hujan be iki. Alhamdulillah. Nek hujan ya rahmat, barokah. Tambah suwi. Bagi nasab itu ada 5 tanda. Wahidun asliyatun, satu yang asli yaitu fathah, dan 4 lainnya adalah tabang yaitu alif, kasrah, ya, ayo. Fa alamatul ula wa hiya al fathatu takunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi'. Tanda yang pertama yaitu fathah menjadi tanda di nasab di 3 posisi. Al-awwalu ismul mufradu وتقدم معناه نحو أجل في قول الله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله فأجله اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. Pertama Yang pertama, isim mufrad. Wa taqaddama ma'nahu, dan telah berlalu maknanya. Seperti ajalun, jadinya sebenarnya ajalun. Di firman Allah, hatta yablughal kitabu ajalahu, surat Al-Baqarah ayat 235. Ya, hatta yablughal kitabu ajalahu. Ya. Jadi dan janganlah kamu berazam bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Ya. Itu tentang ajalahu. Tentang ajal, waktu. Jadi di situ harusnya apa? Lihat di sini. Ya. Saya berulang kita buat aja lah. Ta'ala artinya hatta berazam tetap hati untuk berakad nikah sampai hatta yablughal kitabu ajalahu. 35 ya. Wa alamu anna Allah ya'lamu fi anfusikum fahdaru. Jadi hatta yablughal kitabu, apa yang telah ditetapkan, ajalahu. Nah ini kaitannya kitab itu, Pak. Artinya di situ kalau misalnya ya, itu artinya kalau misalnya ini adalah sampai mencapai sebelum habis iddahnya. Waktu. Ini qiyas Al-Baqarah 23. Ajal, maka ajal waktu adalah isim mansubun. Makanya ini isim mansubun wa alamatun nasbi fathatu ini antum apa? Kumpulkan sebagai apa? Literatur untuk patokan dalam meng-i'rab. Di situ sebagai apa? Itu sebagai insum ismun mansubun, isim mansub dan tanda nasobnya adalah fathah. Paham ya? Wasani, wasani wasani sisanya di sini. Yang kedua, jamu taksir. Taksir telah disebutkan maknanya. Dan juga sudah ma'ruf. Nahwu al-qawa'idah. Seperti kata apa? Qawa'id. Qawaidah itu apa? Jamak dari qawaid, Pak. Kaidah. Qawaidah. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bayti. Kemudian dasar-dasar Baitullah PS Al-Baqarah ayat 127. Wal qawaidu, maka al qawaid adalah Arabnya adalah ismun mansubun dan tanda nasabnya fathah karena dia adalah jamak taksir. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ya. Ya, kalau kita selesaikan sampai sini gimana? ya. Jadi nanti kita masih masuk, kalau bisa sampai halaman 30 bagus. Ya, dan dulu ya. Jadi negeri ya, sampai maghrib ya. Sangar. Loncat, janganlah. Antum enggak punya alat loncat kan? Punya enggak? Enggak. Kita bukannya ngejar cepet-cepetan, kita ngejar paling enggak antum itu bisa menjadi modal antum memahami. Tenang, insya Allah bisa. Selesai mas. Ini yang ini kan. Ya, kita lanjutkan sedikit. Wasalisu yang ketiga, al-fi'l mudhari'u idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un min lawahiqihi. Yang ketiga, fi'l mudhari' yang masuk padanya faktor yang menasabkan dan tidak bersambung di akhir katanya sesuatu apapun dari sufiknya, dari akhirannya. Makanya ada sufik, ada apa? Prefik, ada afik. Tapi di sini kita bahas tentang sufik terakhirannya, akhirannya. Wal muradu bin nasibi awamilun nasibi. Yang dimaksudkan dengan an-nasib ya adalah faktor yang menasabkan. Faktor yang menasabkan. Faktor yang menasabkan yaitu hurufnya. Hurufnya. Wa iddatuha asratun, dan jumlahnya ada 10. Akan disebutkan oleh penulis pada bab al-af'al. Contohnya nabrahu. Nabrahu. Nabrahu itu artinya apa? Jadi kalau di sini adalah nabrahu. Di surat Taha, qalu lan nabraha 'alaihi akifina hatta yarji'i ilaina Musa. Kami tetap akan menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali pada kami. Ya, hatta artinya qalu lan nabraha. Kami tetap menyembah. Di firman Allah Ta'ala lan nabraha. Kami tetap akan menyembah. Yes. Toha. Maka nabrahu adalah fi'il mudhari' mansubun yang dinasabkan. Dinasabkan dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian wa alamatu atsaniyatu wa hiyal alifu. Tanda yang kedua adalah alif, menjadi tanda bagi nasab pada posisi yang satu saja, yaitu di asmaul Khamsah. Yaitu contohnya aku melihat bapakmu dan saudaramu dan iparmu dan mulutmu dan yang punya ilmu. Fa inna aba, maka kata aba, akho, ama, fa dan za adalah isim yang diasobkan dan tanda tandanya, tanda nasabnya al-alifu sebagai tanda pengganti dari fathah karena dia adalah asmaul khamsah. Ya, itu dulu sementara. Bagi yang mau meneruskan fadol, bagi yang ingin kemudian pulang monggo, tapi ana sampai jam 4. Sampai jam 4 kita selesai. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi habis ini kita lanjut lagi ya, habis salat kita lanjut lagi sampai jam 4 insyaallah billah.